Bismillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kembali berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Sekarang kita masuk kepada pembahasan seputar air. Air yang mana yang boleh dijadikan sebagai alat untuk bersuci, alat untuk menghilangkan najis, dan yang mana yang tidak diperbolehkan. Al-ma'u alladhi tahsulu bihi taharah, air yang dibolehkan untuk digunakan bersuci. At-taharatu tahtaju ila syai'in yutatahharu bihi. Yang namanya bersuci itu membutuhkan sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Seorang ingin bersuci dengan apa? Ya. Yuzalu bihin najisu, yang dengannya najis itu dihilangkan. Wa yurfa'u bihil hadatsu wa huwal ma, dan hadats itu bisa terangkat. Dan sesuatu yang dijadikan untuk bersuci adalah al-ma'u, air. Wal-ma'u alladhi tahsul bihi at-tahara wal-ma'u at-tahur, dan air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah al-ma'u at-tahur, air yang at-tahur, yang disebut al-ma'ul mutlaq, air mutlak yang belum disandarkan kepada sesuatu apapun, air yang belum dinisbatkan kepada sesuatu apapun. Tidak dikatakan air teh, air susu, ya, air kelapa, air bunga mawar, air ini dan itu. Namun dia disebut air secara mutlak. Ini sifatnya at-tahur. At-tahur itu disebutkan wa huwa, yang dimaksud at-tahur, at-tahiru fi dhatihil mutahhiru li ghairihi, yang asal air itu sendiri bersih, suci, dan membersihkan yang lainnya. Jadi sifat air ini adalah suci dan mensucikan. Air tersebut suci dan dia bisa mensucikan yang lain, dalam artian dapat mengangkat hadas apabila digunakan dan dapat menghilangkan najis. Air yang manakah yang dimaksud air mutlak itu, yang memiliki dua sifat ini, at-tahiru wal mutahhir, suci dan mensucikan, wa huwal baqi ala asli khilqatihi, yaitu air yang dia berada pada asal penciptaannya. Dia tetap pada asal penciptaannya, yakni tidak ada perubahan yang lain dari asal dia diciptakan. Kalau memang dia diciptakan asalnya bening, maka itulah al-ma'ul mutlak. Kalau dia diciptakan asalnya dingin, maka itulah yang disebut dengan al-ma'ul mutlak. Kalau dia diciptakan asalnya asin, maka itulah yang disebut dengan al-ma'ul mutlak. Jadi air yang memang dia tetap pada ciptaan asalnya. Ay ala sifatihi allati khuliqa alaiha, yaitu dia masih berada pada sifat asal yang dia diciptakan atasnya. Beda kalau misalnya ini air. Ini air yang masih tetap pada asal penciptaannya. Kalau saya masukkan susu di sini, maka sudah berubah dari asal penciptaannya. Kalau saya masukkan darah di sini, maka berubah dari asal penciptaannya. Namun ketika dia tidak tercampur dengan apapun, maka dia disebut al-baqi ala asli khilqatihi, tetap pada asal penciptaannya yang dia diciptakan atasnya. Sawa'un kana nazilan minas sama', sama saja air itu disebut air suci dan mensucikan, apakah yang turun dari langit, yang turun dari awan. Kalmatar, seperti hujan. Itu al-ma'ul mutlak. Wadaw bithalji, dan seperti salju. Ya, yang mencair. Wal barat, seperti air dingin. Aujarian fil ardi, ataukah air yang mengalir di permukaan bumi. Kama'il anhar, seperti air sungai. Wal uyun, mata air. Wal abar, air sumur. Wal bihar, air laut. Ini semua disebut sebagai al-ma'ul mutlaq. Dalilnya liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, dalam suratul Anfal ayat 11. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kalian air dari langit, sifatnya liyutahhirakum bihi, untuk mensucikan kalian. Waliqaulihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah ta'ala dalam suratul Furqan ayat 48. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, kami menurunkan dari langit, dari awan, air yang tahur, suci dan mensucikan. Ya, disebut tahur. Kalau suci saja disebut tahir. Ya, tapi kalau dia suci dan mensucikan, maka disebut tahur. Wa li qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun dari hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighsilni min khotayaya bil ma'i wal thalji wal barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan menggunakan air salju dan air dingin. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca doa iftitah, di antara yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighsilni min khotayaya bil ma'i wal thalji wal barat. Berarti menunjukkan bahwa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memang bertugas untuk membersihkan, ya, mensucikan, membasuh, yaitu air salju dan air dingin. Wa li qaulihi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahri, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang hukum berwudu dengan menggunakan air laut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhul hillu maitatuhu. Bahwa air laut itu suci dan mensucikan airnya, artinya bisa digunakan. Digunakan untuk bersuci bisa apa saja. Dan bahkan digunakan untuk menghilangkan najis pun bisa. Bahkan yang semakin menunjukkan kesucian air laut tersebut, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah penjelasan tentang bangkainya, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkai hewan laut. Ya, halal bangkai hewan laut, menunjukkan bahwa apa yang berasal dari hewan laut ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi, maka itu tetap statusnya halal. Nah, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walissayyara, dihalalkan untuk kalian buruan hewan laut. Wa ta'amuhu, jumhur ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud wa ta'amuhu yaitu bangkai hewan laut. menunjukkan semua apa yang hidup di lautan dari berbagai macam jenis hewan hukumnya halal, bangkainya saja halal, apalagi kalau ditemukan dalam keadaan hidup-hidup. Ya, meskipun bentuknya seperti anjing, anjing laut, bukan anjing yang nyemplung ke laut. Ya, tapi anjing laut, orang menyebutnya ini anjing laut. Tahu ya, ada binatang namanya anjing laut. Babi laut, ular laut kalau ada, naga laut kalau ada. Naam. Semuanya halal. Semuanya halal. Tidak ada yang terkecuali, meskipun hewan tersebut buas. Seperti ikan hiu, seperti ikan paus, ya, yang bahkan menelan manusia sekalipun. Tidak ada satupun yang terkecuali, semuanya halal. Ada yang dikecualikan oleh para ulama apabila benar-benar terbukti bahwa hewan tersebut memudaratkan, beracun misalnya, ya. Maka diharamkan karena racunnya. Diharamkan karena racunnya. Adapun asal hukumnya, maka semua yang hidup di lautan adalah halal. Berdasarkan hadis ini dan riwayat-riwayat yang lain. Pernah suatu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, para sahabat mereka berangkat dalam satu peperangan, satu pasukan ini, para sahabat, tanpa Rasulullah SAW. Akhirnya mereka kehabisan makanan, mereka kehabisan bahan makanan. Mereka berjalan di tepi laut, tiba-tiba ada ikan hiu namanya ambar itu terdampar di laut, di pinggir laut itu. Akhirnya itu jadi makanannya para sahabat selama kurang lebih setengah bulan. Itu yang dimakan, entah gimana cara dikeringkan kah atau digimanakan. Nah, sebulan itu sampai diambil satu kerangka tulangnya, tulangnya. Kemudian dipasang, sahabat yang menggunakan kendaraan itu bisa lewat di bawah tulang itu. Saking besarnya binatang ini. Ya, ikan ini luar biasa besarnya. Sampai mereka bawa sebagian kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, kalau ada bagian saya juga pengen makan. Menunjukkan untuk apa? Menyenangkan para sahabat bahwa apa yang mereka makan itu halal. Nah, jadi hadis ini menunjukkan air laut pun halal. Wala tahsulu at-taharatu bima'in, dan tidak menghasilkan atau tidak boleh jadikan sebagai alat bersuci dengan cairan ghairil ma'i, selain dari air. Gak boleh. Hanya air yang bisa bersih dan membersihkan, yang bisa mengangkat hadas, yang bisa menghilangkan najis. Adapun cairan yang lain butuh dalil. Kalkhal seperti cuka, orang gak punya air misalnya, boleh gak berwudu dengan menggunakan cuka? Wal bensin, bensin, berwudu pakai bensin. Nah, wal asir, pakai sirup. Nah, ya, wal limun, pakai jeruk. Jadi misalnya ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kita berada di satu tempat nggak ada air, tidak ada air. Nah, yang ada minuman. Situ ada Fanta, ada Coca-Cola, ada Sprite dan berbagai macamnya. Tidak ada air. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang hendak melakukan ibadah ini? Hah? Apakah diperbolehkan dia berwudu dengan menggunakan cairan tadi, minuman, spray dan yang lainnya, atau tayamum? Kan gitu. Nah, jadi itu permasalahannya. Kalau kita mengatakan bahwa boleh menggunakan cairan selain air, berarti boleh berwudu dengan menggunakan spray, bensin, cuka, minyak tanah, dan yang lainnya. Iya kan? Namun tidak diperbolehkan. Berarti ketika tidak ada air, maka jalan keluarnya adalah tayammum. Wa ma syabaha dzalik, dan minuman-minuman yang lainnya, di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Lalu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah dengan menggunakan apa yang ada di permukaan bumi yang baik. Falau kanat taharatu tahsulu bima'in ghairil ma'i lanaqala 'adimal ma'i ilaihi. Kalaulah seandainya bersuci itu boleh dengan menggunakan cairan selain air, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memindahkan hukum orang yang tidak mempunyai air, dipindahkan kepada cairan, bukan dipindahkan kepada tanah. Apa yang ada di permukaan bumi dipindahkan kepada cairan, kalau itu boleh. Walam yangkul ila turab, dan tentu Allah Subhanahu wa taala tidak mengarahkan ke langsung ke tanah. Namun karena Allah Jalla wa ala menyebutkan kalau seorang tidak mempunyai air, maka solusinya adalah bertayamum dengan menggunakan apa yang ada di permukaan bumi, berarti ini menunjukkan menggunakan cairan-cairan yang tidak disebut al-ma'u, maka itu tidak diperbolehkan. Tidak sah untuk dijadikan sebagai alat bersuci apabila seorang hendak berwudu ataukah seorang hendak mandi. Nah, jadi yang dijadikan sebagai alat atau asalnya seorang untuk bersuci adalah dengan menggunakan air. Al-ma'ul mutlaq. Air yang memang dia disifati sebagai air yang belum diikat dengan sifat-sifat yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah, ini masalah yang kedua telah kita selesaikan. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan ke masalah yang ketiga. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu hafizakumullah.